وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحيكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كذلك فضل من الله ونعمة فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى akan kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai sejak kemarin dan pekan kemarin dan beberapa bulan yang lalu mengenai kitab shalah dalam mazhab al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pesertanya tampaknya sedikit berkurang. Tidak apa-apa insyaAllah. Labas. Pakai meja. Pakai meja tuh. Hah? Enggak apa-apa. Biar rapi aja, maksudnya biar sama dengan yang lain, biar sama dengan yang lain. Enggak apa-apa pun enggak apa-apa. Insyaallah pertemuan berikutnya bawa sesuatu. Kemarin kita mengenal beberapa hal. Kemarin ada pertanyaan terakhir itu sholat di bangunan, kemudian ada yang ngabarkan bahwa kiblatnya salah. Sekarang kita lanjutkan perkataan muallif. Fa illam yajid a'ma aw jahilun man yuqalliduhu fataharraya wa sallaya fala i'adah wa in salla basirun hadaran fa akhta aw salla a'ma bila dalil min lams mihrabin aw nahwihi aw khabar thiqatin a'ada. Baik, baik orang yang jahil maupun yang buta tapi tidak mampu mendapatkan orang untuk dijadikan untuk dia taklid kepadanya. Tidak menemukan orang untuk dia taklid kepadanya. Jahil itu bukan, maksudnya adalah orang yang tidak mampu untuk berijtihad. Orang yang tidak mampu untuk berijtihad jahil. Sudah kita bahas kemarin, sudah kita singgung. Orang yang tidak mampu berijtihad kemudian tidak melakukan taklid, tidak melakukan taklid. Maka yang wajib bagi dia adalah berusaha memperkirakan semaksimal mungkin. Berusaha memperkirakan semaksimal mungkin. Kalau kemarin kita ambil contoh orang yang jahil ijtihad enggak mau, atau dia jahil tapi enggak mau taklid, enggak mau taklid. Yang seperti ini mutlak harus mengulangi salatnya. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Fulan, misalnya namanya siapa? Namanya Fulan. Boleh. Fulan ibn Fulan lagi piknik sama syekhnya, lagi piknik sama syekhnya. Kemudian syekhnya melihat Indonesia ini warnanya hijau-hijau. Terus ngajak Fulan ini terjun payung dari pesawat. Jangan, yuk terjun aja yuk. Kita jalan-jalan di Indonesia ada terjun payung. Mungkin apa ora? Ya mungkin baik. Angel ta urusannya antum, sebenarnya mungkin. Mungkin ces terjun payung sama syekhnya mendarat di suatu pulau. Ya kan mendarat di suatu pulau. Pulau apa misalnya? Pulau Kodok ya gampang. Jangan loh. Pulau Pulau Rote ya. Pulau Rote, mendarat di Pulau Rote. Di sana enggak apa ya, jelas kondisinya sedang safar ya kan. Mereka dari Saudi misalnya, dari Saudi Arabia. Kondisinya sedang safar, enggak bisa menemukan arah kiblat, enggak bisa menemukan arah kiblat. Yang menjadi perhatian kita adalah muridnya, menjadi perhatian dari kita adalah karena syekhnya mujtahid dan dia bisa membaca tanda-tanda alam, waktu, kemudian bisa menentukan arah kiblat. Yang menjadi perhatian kita adalah anaknya di sini, anak apa muridnya. Muridnya ini belum bisa ijtihad, belum bisa ijtihad, maka yang wajib baginya adalah mengikuti gurunya. Wajib baginya mengikuti gurunya. Kita sudah singgung kemarin enggak? Iya, yang menemukan alim juga seorang jahil dalam menentukan arah kiblat, akan tapi ada seorang alim di sekitarnya, maka dia tidak boleh berijtihad. Dia harus mengikuti alim yang berada di sekitarnya. Kan tapi kan kemarin kita ceritakan si fulan ini tidak suka sama syekhnya karena dulu pernah dihukum, ya kan, dulu pernah dihukum sama syekhnya. Jadi masih dendam dia. Saya enggak mau nurut sama syekhnya. Akhirnya dia ijtihad tidak bisa, taklid juga tidak mau, ya kan. Kalau dia memaksakan seperti itu, maka salatnya nanti harus diulang. Meskipun arahnya betul, meskipun arahnya betul. Kenapa? Karena sikap dia seperti itu sama saja dia dengan sengaja meninggalkan arah kiblat. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Seorang, ya kan, sendirian, enggak sama gurunya. Tadilah, ya, orang tadilah, si fulan tadi, ya kan, tahun depan piknik lagi kayak gitu, tapi enggak mau sama syekhnya karena kapok, ya kan, nanti dimarin lagi. Kapok sama syekhnya. Hari saya mau piknik sendiri aja lah. Piknik sampai Indonesia lagi, lewat di Indonesia pengin terjun payung lagi. Terjun payung mendarat di pulau lagi. Pulau apa namanya? Pulau Jamblong kali gampang. Yang antum enggak bisa menemukan arah kiblat, pulau boleh ya, gampang. Ya. Hah? Belum nyaris di mana gue? Iya, benar-benar Singangel ya. Iya, benar-benar. Pulau-pulau ya, Pulau Mianas, Pulau Mianas. Dia enggak ijtihad karena memang enggak mampu, ya kan? Enggak mampu. Orang baru kelas 1 bahasa Arab, ya kan? Baru kelas 1 bahasa Arab. Baru daftar langsung pikir lah, baru daftar langsung rihlah, belum sempat sekolah udah rihlah dulu. Terus taklid juga mau taklid ke siapa? Ya kan, orang dia sendirian di sana. Yang seperti ini kemudian dia memperkirakan, dia kayaknya ngertak deleng-deleng. Oke, kayaknya kiblatnya sebelah mana ya? Ya kan, tak perhatikan matahari terbit tadi dari sana. Terus ini matahari sudah di tengah-tengah, ya kan, sudah di tengah-tengah, gesernya ke arah sana. Kayaknya terbenamnya di sana. Maka kiblatnya sudah ketemu. Kiblatnya sudah ketemu karena dia ngerti Indonesia ini kayaknya itu sebelah kanan ya, Arab Saudi. Ya, kayaknya itu mana? Sebisanya, ya kan, sebisanya. Yang seperti ini gimana? Salatnya perlu ngulangi apa enggak? Tidak. Khalas ijma. Fahim tu. Gampang ya. Berikutnya, kalau ada orang yang di sebuah pemukiman, ini kemarin pertanyaannya sholat di bangunan ya, orang berada di sebuah pemukiman, tidak sedang safar, pemukiman daerah tempat dia tinggal sendiri, pemukiman daerah tempat dia tinggal sendiri, kemudian salah menghadap kiblat, baik orang itu buta ataupun tidak buta, baik orang itu buta ataupun bisa melihat, kalau dia sholat menghadap arah yang salah, menghadap kiblat yang salah. Ini beda antara kondisi safar dan tidak safar ya. Beda. Kalau kondisi tidak safar, dia bisa memperkirakan sebisanya, semampunya, ya kan. Semampunya meskipun salah nantinya tidak perlu mengulangi, asalkan dia mengusahakan. Kalau di pemukiman tempat dia tinggal bukan dalam kondisi safar, maka tidak ada uzur dalam kesalahan, tidak ada uzur dalam kesalahan, karena dia mampu melakukan banyak hal untuk menanyakan arah kiblat. Karena pemukiman dia tinggal banyak orang, apalagi banyak masjid, ya kan, banyak masjid dan lain sebagainya. Jadi ketika dia tinggal di sebuah pemukiman yang mana dia sehari-hari biasa tinggal di situ, biasa menunaikan sholat, suatu kali sholat menghadap kiblat salah, suatu kali sholat menghadap kiblatnya salah. Ada, meskipun dia buta, jadi mau bisa melihat maupun buta, kalau dia salat salah menghadapnya, maka salatnya harus diulangi, meskipun dia berada di meskipun dia kondisinya buta, meskipun dia kondisinya buta. Jadi kalau berada di pemukiman, karena kata para ulama, seseorang yang berada di tempat pemukiman tempat dia tinggal, seorang berada di pemukiman tempat dia tinggal, itu bukan tempat untuk berijtihad. Itu bukan tempat untuk berijtihad, karena banyak sekali hal dalil yang bisa dia gunakan. Bisa tanya ustaz, bisa tanya kiai, bisa lihat masjidnya madhab mana. Jadi yang seperti ini tidak ada uzur seperti dalam kondisi safar. Seperti dalam kondisi safar. Wa ijtahidu al-arifu bi adillatil qiblah li kulli salatin wa yusalli bil ijtihad tsani li'annahu tarajjih fi dhannihi wa law kana fi salatin wa yabni wa la yaqdi ma shalla bil ijtihad al-awwal li'anna al ijtihad la yanqudu al ijtihad. Tayib. Tadi si fulan, ya kan, di pulau Mianas, di pulau Mianas. Man hada? Sautu man hada? Baik, di pulau Mianas. Waktu zuhur dia memperkirakan bahwa kiblat itu ada di sebelah kanannya dia, misalnya berada di sebelah kanannya dia. Waktu asar dia melihat kayaknya orang mana, tak perhatikan lagi, kayaknya kok kiblatnya agak ke sebelah kiri saya, kiblatnya ke arah sebelah kiri. Jadi dia berijtihad dua kali. Yang zuhur sudah selesai dengan sholatnya, sekarang masuk waktu asar. Waktu asar dia coba lihat-lihat lagi, kayaknya kiblatnya bukan sebelah kanan saya tapi sebelah kiri saya. Pertanyaannya, apakah sholat yang pertama dia lakukan, yaitu sholat zuhur, perlu diulangi? Coba yang menganggap perlu diulangi, siapa yang tidak, siapa? Apakah sholat tersebut, yaitu sholat zuhur yang dia gunakan dengan ijtihad dia yang pertama, perlu diulangi ketika ijtihad yang kedua di waktu asar menyelisihi ijtihad dia sendiri di waktu zuhur? Coba yang menganggap sholatnya harus diulangi, siapa kira-kira? Ada angkat tangan coba. Enggak ada. Yang menganggap sholatnya enggak harus diulangi juga enggak ada. Oh, rasa sholat baik. Kira-kira. Ini kaidah fiqhiyah bahwasannya sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan sebuah ijtihad. Maka sholat yang pertama diulangi enggak? Enggak perlu diulangi. Walau kana fi shalah. Baik. Itu kalau zuhur dan asar. Dia sedang salat zuhur. Di tengah-tengah salat ini, dia tadi memperkirakan kiblat sebelah kanan saya. Baik, menghadap ke sana. Melihat sambil salat enggak sengaja burung-burung pada terbang-terbang. Dia ngerti. Dulu SD pernah belajar burung ini kalau terbang ke arah, sukanya kalau jam segini terbang ke arah barat. Dia kan di Indonesia kan? Burung ini kalau terbang jam segini ini ke arah barat, berarti kiblat di belakang saya. Kiblat belakang di belakang saya. Taib, yang harus dia lakukan langsung ke kiblat yang baru, langsung ke kiblat yang baru, atau sholatnya berarti tidak sah karena tidak menghadap kiblat, kemudian dia ulangi dari awal. Langsung. Masya Allah, pinter-pinter wis. Masya Allah, bisa nyantum ngerti sih. Oh, iya, tak sampai kan ya kemarin ya. Oh, solih bocorannya wis. Masyaallah. Wa man ukhbira fiha bil khata'i yaqinan lazim qabuluhu. Ini sudah kita ambil juga. Barang siapa dikabarkan kepadanya tentang salahnya arah kiblatnya dia ketika salat, yaqinan, syaratnya yaqinan. Kabarnya kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya yang menyampaikan siapa, ya kan, sifat orangnya seperti apa, kemudian dikabarkan dengan sebuah kabar yang berisi dengan keyakinan, dikabarkan dengan sebuah ilmu yang yakin. Wa minha min syurutish shalah an-niyyah. Nah, ini permasalahan baru. Salah satu syarat sahnya sebuah salat adalah adanya niat. Wa biha tammat asyurut. Dengan ini syarat sah salat sudah selesai. Kita hitung ya, berapa syarat salat yang sudah kita ambil. taharah dari dukhulul waqt, ya kan, syarat sahnya salat sudah masuk waktunya, sudah masuk waktunya. Kemudian apa lagi? Suci dari hadas dan najas, betul enggak? Kemudian menutup aurat. Kemudian menghindari najis, jamil. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian sekarang niat. Berarti ada tujuh tujuh syarat sahnya salat. Silakan antum dihafal ya tujuh tersebut. Yang pertama waktu, ya kan. Yang kedua suci dari hadas dan najas. Yang ketiga satru al-aurah. Yang keempat ijtinabu an-najasah. Yang kelima istiqbalu al-qiblah. Yang keenam an-niyah. Taib. An-niyah, apa itu niat? Niat secara bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu yaitu menuju, yaitu menuju sesuatu. Menuju sesuatu. Wa huwa azmul qalbi ala syai'in, dan dia adalah bentuk tekad di dalam hati terhadap suatu perbuatan yang ingin dilakukan. Tekad di dalam hati terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukannya. Wa syar'an, dan secara syariat, maknanya secara syariat mirip. Seperti biasa, makna bahasa dan makna syariat ini antara umum dan khusus, ya enggak? Yang umum yang bahasa atau makna syariat? Yang bahasa, yang syariatnya akan mengkhususkan, ya kan? Tadi kan kita sudah sampaikan tekad di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan itu secara bahasa. Kira-kira secara syariatnya apa? Antum bisa memperkirakan, ana yakin. Tadi kan umum, suatu perbuatan umum. Sekarang apa berarti? Tekad dalam hati untuk melakukan suatu. Gampang apa gampang? Jadi cara menghafalkan itu antum harus paham dulu. Kalau paham langsung hafal insyaallah. Taqarruban ila Allah taala, dengan dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu asar beberapa para ulama memberikan penjelasan tentang makna niat, penjelasan mengenai makna niat. Secara syariat, penjelasan makna niat secara syariat. Al-Imam Al-Buhuti menjelaskan dalam kitab Kasyaful Qina' penjelasan tentang apa tadi, definisi niat secara syariat, ya, definisi niat secara syariat. Beliau menjelaskan bi an yaqsida bi amalihi Allah taala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluq, mempersembahkan amalannya atau menunjukkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kepada selainnya. Sebagai contoh yaitu melakukan perbuatan yang dibuat-buat karena ingin dilihat oleh makhluk, karena ingin dilihat oleh makhluk, atau mendapatkan pujian dari manusia, atau mendapatkan rasa cinta dari mereka. Kalau sesuatu ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa ada kecenderungan untuk dibuat-buat, tanpa ada kecenderungan untuk dibuat-buat karena mengharapkan pujian manusia atau rasa cinta dari mereka, maka ini adalah hakikat dari perbuatan yang namanya ikhlas. Ikhlas dalam beribadah adalah mempertunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan lain, tanpa ada tujuan lain, baik itu mendapat perhatian dari manusia atau tadi dibuat-buat amalannya untuk mendapatkan perhatian makhluk, atau menginginkan rasa cinta dari makhluk atau manusia. Yang seperti ini, jika sebuah ibadah dihiasi dengan niat yang seperti ini, maka ibadah tersebut bisa dikatakan memiliki sifat ikhlas, memiliki sifat ikhlas, karena hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai ikhlas, Al-Imam Al-Buhuti menyampaikan beberapa athar dari para ulama salaf. Wa taswiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin, yaitu memurnikan sebuah perbuatan dari perhatian makhluk, dari perhatian makhluk. Jadi perbuatannya ini murni hanya disembahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari perhatian manusia. Hadza huwal ikhlas. وقال الآخر هو أن يأتي بالفعل لداعية واحدة ولا يكون لغيرها من الدعوية تأثير بدعاء إلى ذلك sama saja. وفي الخبر beliau menyampaikan rahimahullah ada sebuah riwayat qudsi, ada sebuah hadis yang qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-ikhlasu sirrun min sirri istaudatuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas, rasa ikhlas adalah sebuah rahasia dari banyaknya rahasia yang aku miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasa ikhlas adalah sedikit rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki. Istaudatuhu qalba man ahbabtuhu. Aku letakkan di dalam hati orang-orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Subhanallah. Jadi jangan merasa kalau kita sudah berhasil menyingkirkan perhatian manusia dan lain sebagainya, itu merupakan usaha kita sehingga kita terkejut, ya kan, takjub dengan diri kita sendiri. Sama sekali tidak. Sesungguhnya rasa ikhlas adalah sesuatu yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya yang Allah cintai, di hati hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka banyak-banyaklah mengusahakan amalan-amalan yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam sebuah athar, innama mahabbati halat ala man ahabba fiyya. Sesungguhnya rasa cintaku halal, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambaku yang saling mencintai karenaku, yang saling mencintai karenaku. Kita terkadang, beberapa dari kita cinta terhadap beberapa kawan karena cocok, ya kan, karena cocok obrolannya, guyonannya, terus apa lagi, ya kan, majelisnya, wedangnya enak, jajannya manis dan lain sebagainya. Wallahu'alam, yang seperti itu harus kita pertimbangkan baik-baik. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala ketika pergaulan kita, ya kan, atau rasa saling mencintai di dalam rumah, ya kan, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, semua itu ketika dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hubungan antar manusia selalu menumbuhkan iman, selalu menumbuhkan iman. Kalau ketemu, kalau ngobrol, itu selalu ngobrol yang bermanfaat, selalu ngobrol yang bermanfaat, nambah iman terus, kemudian menambah ketakwaan, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mencintai, saling menyayangi, saling berteman, saling mengasihi karena alasan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya halal bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta Allah Subhanahu wa taala halal bagi hamba-hambanya yang kalau bergaul, kalau berteman, kalau akrab itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu perhatikan pergaulan kita. Boleh bergaul dengan siapa saja, akan tetapi ada rasa spesial. Kita pasti memiliki teman-teman karibnya, enggak? Kalau ngobrol sama mereka, kumpul terus, senang kalau sama mereka, enggak? Kalau bisa, selalulah cari teman-teman karib ini, teman-teman yang membawa kita ke dalam ketakwaan, meningkatkan iman, menambah ilmu. Ini anak apa ya, dapat pelajaran banyak sekali ketika di Madinah. Berkawan dengan para thalabul ilmi, luar biasa. Tidak ada obrolan kecuali selalu berkaitan dengan Quran, hadis, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, hukum fiqih, sejarah, sirah nabawi. Enggak jauh-jauh dari situ. Kalau enggak mereka diam. Ya, ketika bicara mereka selalu berbicara tentang hal yang bermanfaat. Bahkan sambil jalan kaki lisan mereka itu, para thalabul ilmi yang mujtahidin ya, lisan mereka itu enggak pernah kering. Jalan kaki itu murojaah Al-Qur'an. Dalam kondisi apapun. Imma istighfar, lisannya duduk sedang enggak ngapain itu istighfar, bukan melongo mainan apalagi macam-macam lah ya kan. Kalau antum kan dagang, antum kan bermanfaat ya kan. Kadang beberapa orang ada yang enggak bermanfaat kalau main handphone, tidak bermanfaat. Anak belajar banyak sekali dari adab dan akhlak mereka. Jadi tidak heran ketika hidup mereka tuh terasa sangat nyaman, sangat berisi. Tidur mereka sedikit. Ketika bangun itu kalau enggak murojaah ada halaqah. Pulang makan, istirahat, kemudian nanti bangun sudah ada halaqah lain, full kehidupannya penuh dengan ilmu. Dan anak melihat wajah mereka itu bahagia, wajah mereka itu terlihat sederhana, hidupnya mereka alami sangat sederhana. Dan alhamdulillah rezekinya juga dapat. Beberapa mereka diminta jadi imam masjid, cukup jadi imam masjid di sana paling enggak satu bulan dapat 3.000 rial atau 2.000 lah. Antara 2.000 sampai 3.000 rial dikali 4.000. Ya 10 juta. Ya, itu mereka enggak maksud, enggak nyari-nyari saya jadi imam boleh enggak begitu. Maksudnya orang yang nyari mereka. Jadi subhanallah ada yang jadi guru Quran di Masjid Nabawi, kemuliaan yang luar biasa terlepas dari bulanannya berapa, tapi sebuah kemuliaan bisa mengajarkan kebaikan di dalam Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya kan, mengatakan fakuntu lahu basirun yubsiru biha. Aku jadi matanya di mana dia melihat. Iya kan? Aku menjadi tangannya di mana dia beraktivitas. Aku menjadi kakinya di mana dia beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada dia, sudah cinta kepada dia. Oleh karena itu, wasilah salah satu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala pergaulan. Pergaulan obrolannya sudah enggak bermanfaat, ya kan? Ngobrolnya itu aja, ya kan? Ta'adud lagi. Dilaksanakan enggak, gegernya iya, ya kan? Laksanakan aja. Kalau memang itu istisyarah, ya kan? Kumpul maksudnya untuk apa namanya? Musyawarah. Gimana fulanah, antum ada kabar buruk enggak tentang dia? Nah, yang seperti ini enggak ada masalah. Misalnya ini kan tetangga antum, gimana antum dengar tentang kabarnya dia karena saya ingin nikah dengan dia? Enggak ada masalah yang seperti ini. Ta'adud silakan. Akan tetapi maksudnya jangan jadi sebuah obrolan enggak bermanfaat. Jangan jadi sebuah obrolan yang enggak bermanfaat. Enggak dilakukan ngobrolnya sedep teman 2 sampai 3 jam kan. A'udzubillah. Jadi perhatikan pergaulan kita, cari teman-teman yang betul. Kalau ngobrol ini cuma ya kan, tahu enggak tafsir surat Al-Fatihah? Maksudnya ini apa sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa enggak rabbin nas? Kenapa enggak rabbis samawati wal ard? Kenapa enggak rabbil arsyil azim? Mengapa mengatakan rabbil alamin? Yang seperti ini antum Jadikan sebuah obrolan. Coba Google gitu. Google digunakan untuk mencari tafsir ayat, ya kan, mencari tafsir hadis. Tahu enggak hadis ini apa kira-kira maknanya apa? Perkataan ulama ini tuh dasarnya apa sih? Ya kan? Rasa ingin tahu tentang ilmunya harus tinggi dan dimasukkan ke dalam pergaulan. Yang seperti ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keikhlasan di dalam hati hamba-hambanya. Kalau kita ingin ikhlas dalam beribadah, maka banyak-banyaklah mencari cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimulai dengan mencari persahabatan yang dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan niat itu ada tujuh poin yang harus diperhatikan. Ada tujuh poin yang harus diperhatikan. Para ulama mengarang suatu bait syair untuk meringkas tujuh poin ini. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ini antum hafalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin dalam suatu bait syair yang mencakup semua permasalahan tentang niat. Semua bab tentang niat terangkum dalam 7 buah kata yang dirangkum dalam satu bait syair. Antum tulis ya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Tulis sebisanya, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, enggak usah pusing-pusing. Enggak usah nyontek sebelahnya, enggak usah dicontek, enggak apa-apa. Tulis saja. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Jangan aqiqah. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Baik. Selanjutnya, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Coba siapa yang mengulangi? Dapat hadiah ke Pulau Rote. Maksudun hasan. Hasan. Iya. Taib, permasalahan niat. Sebelum masuk ke bab niat dalam salat, kita akan membahas tentang sedikit tentang niat secara umum. Taib. Wa mahalluha tadi apa? Haqiqatun. Haqiqatun antum sudah ana sebutkan tadi. Haqiqatun maksudnya hakikat. Hakikatnya antum sudah tulis tadi. Faham? Itu hakikat niat. Haqiqatun. Yaitu secara syariat apa? Tekad dalam hati untuk melakukan suatu ibadah. Baik, itu hakikatnya niat. Berarti tempatnya di mana? Tempatnya dalam hati. Baik. Hukmun, hukumnya apa? Hukumnya syarat. Syarat sahnya salat harus atau syarat sahnya suatu ibadah harus didasari sebuah niat. Jadi antum sudah punya hakikat. Antum sudah punya hukum. Antum sudah punya mahal. Mahal itu tempat. Wa zaman. Zaman itu waktu. Kapan harusnya mendatangkan niat suatu ibadah? Ya ketika mau melakukan ibadah tersebut. Yang paling afdal dilakukan bersamaan dengan awal sebuah ibadah. Nanti akan kita bahas secara detail. Tapi boleh sebelum ibadah tersebut dengan jangka waktu yang sedikit, bukan sejam atau dua jam, tapi jangka waktu yang sedikit. Dalam syarah Radul Murbi, namanya Hasyiah ala Radul Murbi, karangan Ibn Gasim, karangan Ibn Gasim. Beliau itu yang mengumpulkan sebuah kitab yang berisi fatwa-fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang berjudul Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Taib, Ibn Gasim menjelaskan waktu yang diperbolehkan antara awal ibadah. Jadi waktu uzur, ya, waktu toleransi lah, bukan uzur, waktu toleransi. Pada asalnya ibadah paling afdal, ibadah niat paling afdal, waktunya adalah bersamaan dengan awal ibadah. Karena hakikatnya apa? Coba, hakikat niat itu apa? Hakikat niat apa tadi Anda sebutkan? Tekad dalam hati untuk melakukan suatu ibadah. Maka yang paling afdal yaitu bersamaan dengan awal sebuah ibadah. Akan tapi boleh sebelumnya. Dikatakan boleh. Boleh sebelumnya, akan tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang pendek. Syekh Ibn Gasim rahimahullah menjelaskan, jangka waktu pendeknya itu seberapa? Beliau memiliki istinbat yang berasal dari para ulama sebelum beliau, sebagaimana maksimal jarak antara antum wudu dari satu anggota ke anggota yang lain. Dari satu anggota ke anggota yang lain. Karena muwalat atau wudu dalam satu sesi langsung selesai itu merupakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib dalam mazhab Hanabilah. Baik. Muwalat yaitu antum setelah matmadah, ya kan? Setelah matmadah kemudian langsung melanjutkan kepada fard atau furud wudu yang berikutnya yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang berwudu. Lanjutkan secara urut dan terus-menerus, enggak terpotong, ya kan? Antum habis matmadah, makan dulu, kemudian melanjutkan wudu. Nah, ini wudunya harus diulangi dari awal. Baik. Akan tapi para ulama memberikan jarak. Boleh enggak langsung, tapi dalam jangka waktu yang sangat sedikit. Dalam jangka waktu yang sangat sangat sedikit. Karena apa? Kalau jangka waktunya lama bisa memutus niat. Bisa memutus niat. Wudu suatu ibadah bukan? Disyaratkan ada niat di dalamnya. Kalau kita menyibukkan dengan selain wudu, maka niat wudu kita terputus. Jadi boleh kita misalnya sambil habis matmadah misalnya bajunya jatuh, ya kan? Silakan ambil bajunya, gantungkan, kemudian melanjutkan wudu. Ma'ruf. Jangka waktunya pendek enggak? Pendek. Memutus niat enggak? Insyaallah sama sekali enggak. Antum masih niat berwudu. Dah, dalam jangka waktu yang sependek inilah boleh kita mengedepankan niat untuk melakukan ibadah salat. Itu dalam masalah ibadah salat. Jadi jangan dari rumah niatnya, ya. Maksudnya niat masuk ibadah itu antum niat mau ibadah. Betul, maksud Anda bukan jangan, maksudnya gini. Betul, antum dari rumah itu niat mau melaksanakan ibadah salat. Tapi kan antum bukan mau masuk rangkaian ibadah salat, ya enggak? Antum kan mau naik motor, kemudian buka pagar. Itu semua rangkaian ibadah salat bukan? Ya bukan lah, ada syarat sahnya sholat naik motor, enggak ada syarat sahnya sholat buka pagar terus digembok maning terus pamit ke ruang tua, enggak ada yang seperti itu. Kemudian jalan kaki, ya kan, jauh sekali. Itu bukan itu niat antum harus, supaya dapat nilai ibadah antum harus menyertakan niat di sana. Tapi niat yang kita maksud apa? Niat masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat. Kenapa kita para ulama mengatakan seperti itu? Perhatikan ketika ibadah umroh dan haji. Anda sudah pernah singgung, ya. Yang lain mungkin sudah paham, yang sudah biasa hadir dari sana. Umroh dan haji. Orang ketika mau menunaikan ibadah umroh dan haji, itu kan biasanya lewat travel umroh, dah. Iya. Kemudian ketika dia daftar, kemudian nyerahkan uang, itu semua dia lakukan dengan niat mau main ke Pulau Rote apa mau menunaikan ibadah haji, menurut Anda? Menunaikan ibadah haji kan? Tapi semua ulama sepakat kalau dia sampai miqat tidak melakukan niat masuk rangkaian ibadah haji maupun umroh, tidak ada yang sah dari umroh maupun hajinya. Sepakat semua, enggak ada khilaf. Jadi harus seseorang yang melewati miqat, kalau di Madinah itu Bir Ali misalnya, melewati Bir Ali niat masuk ke dalam rangkaian ibadah. Makanya dia masuk ke dalam kondisi ihram, dinamakan muhrim apa mahram? Muhrim. Dalam kondisi ihram dinamakan muhrim. Oleh karena itu dia dilarang ini, dilarang itu. Sama, sholat pun sama. Ketika antum masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat, kan antum dilarang melakukan banyak hal yang sebelumnya dibolehkan. Betul gak? Antum biasanya boleh jalan-jalan, lari-lari, futsal. Sholat sambil futsal gimana kira-kira? Menunjukkan ada perbedaan antara antum berangkat mau menunaikan ibadah sholat dan mau masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat. Karena masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat, antum gak bisa keluar kecuali ada uzur. Tidak bisa keluar kecuali ada uzur. Nanti kita akan sampai tafsirnya. Jadi niat salat khususnya ya, niat salat yang dimaksud oleh para ulama dalam kitab shalah adalah niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat. Awal ibadah salat itu rangkaiannya apa? Pertama takbiratul ihram, itu harus ada niat. Jadi duduk tegak pan salat wajib, nanti kita masuk pan salat wajib. Allahu akbar, Allahu akbar, qomat ke duduk langsung Allahu akbar. Enggak tahu sama sekali, hatinya enggak ngomong sama sekali. Cuma datang langsung Allahu akbar aja. Enggak ada ini mau niat salat apa mau niat taklim, ya kan? Karena ada orang taklim, maksudnya taklim sifat salat gitu kan. Apa mau niat tidur-tidur kancane, ya kan? Apa pan salat subuh, zuhur, asar, apa? Apa salat sunnah? Nanti kita akan sampai semuanya insyaallah. Hatinya sama sekali tidak ada, enggak ngomong sama sekali dalam hati. Dalam hati itu tidak ada niat sama sekali, ini ibadah apa tidak ditentukan. Kemudian setelah selesai surat Al-Fatihah baru datang, oh iya nyong boleh salat zuhur ya. Kira-kira pirang-pirang apa orang pirang-pirang? Oke, teman-teman, ini yang kejadian seperti ini sangat banyak. Kejadian seperti ini sangat sangat banyak. Tadi sudah haqiqatun, antum sudah catat. Hukmun sudah antum catat. Mahallun wa zaman sudah antum catat. Kaifiyatun, di sini dia. Kaifiyatun ini permasalahan yang sangat antum suka. Caranya, kaifiyah itu caranya. Dengan hati atau dengan lisan? Dengan hati atau dengan lisan? Gimana? Melisankan niat bagaimana? Apa hukumnya melafadzkan niat dalam salat? Ya, antum pasti paling suka sama masalah ini. Apa hukum melafadzkan niat dalam salat? Mazhabul Hanabilah. Nantilah, rahasialah. Nanti insyaallah sampai. Nanti insyaallah sampai. Yang jelas melafadzkan niat dalam salat itu bukan syarat, bukan sebuah syarat, bukan syarat sahnya salat. Antum harus meniat, harus apa namanya, harus melafadzkan. Dan ini ijma para ulama, termasuk para imam, para apa, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Mereka tidak mengatakan talafut biniyah ini syarat, wajib pun enggak. Mereka mengatakan mustahab, itu dianjurkan. Dianjurkan. Resikonya seperti ini, ketika di dalam hati niatnya beda dengan yang di lisan, ya kan? Hatinya pun melebu ibadah, rangkaian ibadah salat zuhur, tapi lisannya kepleset. Lisannya kepleset. Apa? Mereka kalau salat ngomongnya usoli fardhu asri misalnya, asar, ya kan? Pikirannya asar, kalau asar mau janjian dengan si fulana, ya kan? Maksudnya mau nagih utang, Fulana nih kalau beli beras enggak mau bayar, jadi mau tak-taki. Pikiran asar terus. Usoli fardhu asri. Ini resikonya di sini. Ketika kita katakan talafut bin niyah, yaitu melafadzkan niat, bukan syarat, bukan juga wajib, kalau menyelisihi yang berada di dalam hati. Padahal berada di dalam hati itu hukumnya apa? Syarat. Hukumnya syarat. Maka tidak mengurangi sedikit pun nilai ibadah niat yang berada di dalam hati. Meskipun lafadznya menyelisihi. Oh, enggak ngomong saja enggak apa-apa kok. Iya, tidak ngomong saja tidak apa-apa. Maksudnya tidak dilafadzkan dengan lisan, itu juga tidak apa-apa. Kalaupun dilafadzkan, kemudian menyelisihi apa yang di dalam hati, maka yang diperhitungkan dalam syariat Islam adalah apa yang berada di dalam hati. Jadi usuli-usulinya tidak perlu diulang-ulang ya. Usuli maning. Karena dikira dia tidak sah. Tentu ini bukan pendapat para ulama, menganggap bahwa lafaz dengan niat adalah syarat ataupun wajib sehingga kalau salah harus diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Antum melihat dalam hati, lihat dalam hati. Ijma' yang kedua, kalau lisannya melafadzkan niat tapi hatinya tidak, maka salatnya tidak sah. Ijma', enggak Syafi'iyah, enggak Hanabilah, semua ulama sepakat. Karena tempatnya niat di mana? Ini maksud perkataan para ulama. Bukan kemudian kita langsung menghukumi bid'ah, bukan. Memang ada para ulama menghukumi bid'ah, tapi tidak semuanya. Maksud dari niat berada di dalam hati adalah ketika lisannya talafud bin niyah, hatinya tidak, maka ibadahnya tidak, ibadahnya tidak, tidak sah, karena aslinya niat yang diperhitungkan itu yang ada di dalam dalam hati. Seberapa bab ibadah, niat dengan lisan ini hukumnya dianjurkan, termasuk mazhab Hanabilah, termasuk mazhab Hanabilah. Talafud bin niyah, meniatkan dengan lisan, itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Karena begini, perkataan yang muncul dari lisan kita untuk diri kita sendiri itu menguatkan sesuatu yang berada di dalam dalam hati. Antum buktikan aja lah, kalau enggak percaya ya, antum buktikan saja. Antum ceritanya pengen menghafal Quran, ya kan? Antum sendiri di kamar, misalnya antum namanya siapa? Antum namanya Fulan. Fulan, Fulan, kon gawis tua. Ini ngomong sama dirinya sendiri. Ini ngomong sama dirinya sendiri. Kon gawis tua, anak gawis 5, bojone 4. Lo kan pan kaya gue baik. Pan ketemu Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tanpa ada bekal ilmu, tanpa ada bekal hafalan Quran. Pan anjo kapan? Kira-kira hatinya lebih bangkit enggak anak tanya sama antum? Ya sudah. Yang kedua, enggak ada satupun ulama mengatakan talafud bin niyah merupakan rangkaian sholat, enggak ada. Karena syarat itu sebelum atau sesudah sholat atau dalam sholat? Kita ambil jauh sebelum, ya kan? Syarat itu sebelum, sebelum pada sholat. Jadi talafud bin niyah, antum ngomong, antum enggak ngomong, sama sekali tidak merusak ibadah, ibadah sholat. Yang menjadi perhitungan adalah apa yang ada di dalam hati. Akan tapi ketika, kata para ulama, ini sebenarnya diambil dari tabiat, dari tabiat. Jadi beberapa ulama yang membid'ahkan mengatakan bahwasannya tidak ada satupun sifat salat Nabi SAW memulai salatnya dengan usolli. Iya kan? Para ulama yang mengatakan dianjurkan, siapa yang mengatakan bahwa melafadzkan dengan niat merupakan rangkaian salat? Enggak dilakukan saja enggak apa-apa kok. Itu bukan rangkaian salat, itu taqwiyah. Itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati sebelum masuk ke dalam takbiratul ihram. Awal ibadah takbir, awal ibadah salat itu apa? Takbiratul ihram. Enggak ada yang mengatakan talafud di, meskipun itu Syafi'iyah, rangkaian ibadah pertama adalah melafadzkan niat. Enggak ada. Enggak ada yang ngomong begitu. Niat itu sebelum masuk ke dalam ibadah dan jaraknya sangat sedikit, persis sebelum masuk ke dalam ibadah. Jadi itu di luar ibadah salat. Jadi jangan dibayangkan niat itu satu rangkaian dengan ibadah salat. Ini Anda bilang katakan talafud binni, talafud binni maksudnya niat yang dilafadzkan. Adapun dalam hati tentu merupakan syarat, tentu merupakan syarat, harus ada sebelum masuk takbiratul ihram sampai akhir tidak boleh putus. Nanti kita akan masuk. Jadi dalam mazhab Hanabilah sepakat dengan beberapa ulama yang lain, mazhab Hanabilah, mazhab Syafi'i, banyak para ulama yang mensunahkan talafud binniyah, karena itu bukan tujuannya untuk ibadah yang murni. Tujuannya bukan ibadah yang murni, tujuannya hanya perkara adat, tujuannya perkara adat. Akan tetapi ketika dilakukan bisa menguatkan sebuah niat yang berada di dalam hati, dan niat yang berada di dalam hati inilah yang berkaitan dengan ibadah langsung. Ini berkaitan dengan ibadah langsung, seakan-akan dia wasilah menuju sebuah sebuah ibadah. Wasilah menuju sebuah ibadah itu hukum asalnya boleh. Wasilah menuju sebuah ibadah itu hukum asalnya boleh. Pengen tahu caranya? Antum ibadah aslinya misalnya sholat berjamaah di masjid, ya enggak? Wasilahnya apa? Antum jalan kaki, boleh enggak? Boleh. Antum naik motor, boleh enggak? Naik sepeda, boleh enggak? Baik. Itu semua maksudnya talafud bin niyah adalah wasilah mendatangkan niat di dalam hati. Aslinya ibadahnya itu bukan yang di lisan, bukan, akan tapi yang berada di dalam hati. Lisan ini hanya untuk mendatangkan sebuah keyakinan, hanya untuk mendatangkan sebuah keyakinan supaya hatinya enggak lalai. Jangan sampai masuk dalam sholat melongo, hatinya sama sekali, hatinya enggak tahu lagi ngapain. Yang penting wong pada takbirnya takbir bewis, ya kan? Enggak ngerti sholat apa, tiba-tiba rakaat kedua baru sadar, iya coba lagi nyam sholat duhur ya. Tidak boleh seperti itu. Dari takbiratul ihram, hati sudah harus mendatangkan niat. Hati sudah harus mendatangkan niat. Nanti kita akan masuk. Apakah niatnya cukup menentukan salat? Ya, misalnya salat zuhur sudah cukup. Apakah harus diiringi niat ini salat zuhur, salatnya fard gitu? Apakah harus diiringi niat juga? Apakah qadha ataupun ada? Nanti kita akan masuk insyaAllah. Jadi secara sederhana, kita akan sampaikan sedikit mengenai talafud. Talafud bin niyah. Talafud bin niyah. Ini ada di bab taharah, sebenarnya ada di bab taharah. Ketika ulama menjelaskan masalah berwudu. Karena disyaratkan untuk sahnya wudu harus ada niat. Taib, ana sampaikan dalam kitab Kasyaful Qina yang disyarah oleh sama mualif juga Al-Buhuti, bab taharah wa talaffuz biha ay bin niyyah wa bima nawahu min wudu'in aw ghuslin aw tayammumin huna ay fil wudu wal ghusli wa tayammum wa fi sa'iril ibadat bid'atun. Perhatikan, bid'ah. Jangan dikira ulama Hanabilah enggak mengatakan bid'ah. Nanti kita akan tahu kapan dikatakan bid'ah, kapan tidak. Kapan dikatakan bid'ah dan kapan tidak. Qalahu fil fatawa al-misriyah wa qala lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Wa fil hadi, ini karangan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi awwal al-wudu nawaitu irtifa' al-hadasi. Ya kan, kalau beberapa ulama yang lain mengatakan kalau mau wudu, ya kan, nawaitu wudu'a, ya enggak? Li raf'il hadasi, ya enggak? Terus apa lagi? Hah? Orang pada hafal ya, nanti kita akan sambung. Asghori, ya ada asghori, ada kibari, macam-macam lah. Fardhulillahi ta'ala. Wabil hadi, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika wudu mengatakan kepada dirinya sendiri nawaitu irtifa'al hadatsi wala istibahata salati la huwa wala ahad min ashabi. Tidak juga Rasulullah, tidak juga para sahabat. Enggak pernah ada satupun yang ketika mau ibadah terus dengan menjaharkan sebuah niat. Walam yurwa anhu fi dzalika harfun wahidun bisanadin sahih wala dhaif. Dan tidak pernah ada riwayat satupun, enggak sanadnya sahih, enggak sanadnya dhaif. Enggak ada riwayat satupun. Enggak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari golongan para sahabat melafadzkan niat dengan jahar didengar para sahabat atau orang-orang di sebelahnya. Wastahabbahu ay atalaffuz bin niyyah sirran ma'al qalbi katsirun minal mutaakhirin liwafiq al-lisan al-qalba qala fil insah wal wajh ath-thani yustahabbu talaffuz biha sirran wa huwa al-madhhab. Perhatikan, yang dikatakan dianjurkan istihbab yang ana sampaikan tadi, mazhab Hanabilah mengatakan talaffuz bin niyyah merupakan yang dianjurkan itu ketika dilakukan dengan sir. Berbeda dengan teman-teman kita yang lain dengan adapun dengan jahar maka beda. Setahu ana ulama Hanabilah sepakat, tidak ada khilaf, yang melakukan talaffuz bin niyyah dengan jahar hukumnya beda, wallahu alam. Adapun dengan sir, hukumnya mustahab, karena sebenarnya dia sedang mengajak bicara siapa? Dirinya sendiri, supaya mendatangkan niat di dalam hati sebelum masuk ke dalam ibadah salat persis, atau di dalam ibadah wudu dan ibadah yang lain. Dia bukan rangkaian ibadah, lisan ngomong tentang niat, melafadzkan niat dengan lisan, ini bukan sebuah ibadah yang murni. Dia adalah wasilah menuju ibadah yang sebenarnya, yaitu niat di dalam hati. Itu ibadah yang sebenarnya adalah niat di dalam hati. Dan lisan tujuannya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Kawan kepan wudu. Kamu itu mau sholat. Bangun. Hatinya jangan sibuk mikirin dunia. Hatinya sibuk pe mikiri dagangannya, ya kan. Kayak ngok parkir nang ngono, ya Allah Akbar. Tuh, motornya nang ngono ilang orang ya. Helme sibuk. Antum gimana masuk takbiratul ihram enggak punya niat salat, enggak bisa. Takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Syarat tidak terpenuhi maka rukunnya tidak sah. Udah ibadahnya rontok semua. Kalau rukun sudah gagal, ibadahnya hancur semua. Oleh karena itu para ulama mutaakhirin Hanabilah menganggap dianjurkan. Karena apa? Dulu subhanallah, para ulama salaf itu orang-orang yang menjauhi dunia. Kita harus sadar. Dan ulama-ulama sekarang melihat, wallahu alam, sekarang para manusia sangat sibuk dengan dunia. Bahkan ibadah saja tujuannya dunia, ya kan? Kamu pengin beli mobil itu, datang ke showroom. Ya kan, terus dipek. Urung rampung cerita. Kemudian mobilnya dipegang, kemudian diapain? Disolawati. Ibadah saja tujuannya dunia. Ajib enggak antum? Ini zaman akhir. Oleh karena itu para ulama mutaakhirin melihat manusia secara umum. Bukan, jangan samakan antum dengan ulama salaf, jauh berbeda. Mereka rela miskin, mereka rela meninggalkan dunia padahal mampu. Mampu kalau disuruh kerja lebih keras dari antum, mampu mereka. Lebih kaya dari antum, mampu, tapi tidak mau. Mereka sengaja meninggalkan dunia demi belajar ilmu syariat. Demi belajar ilmu syariat. Dikurangi porsi kerjanya, selalu dikurangi, dikurangi, dikurangi demi belajar ilmu syariat. Kemudian untuk diamalkan. Nah, kondisi seperti itu di zaman sekarang sangat jarang orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, ulama akhir dari mazhab Hanabilah melihat, wallahi ada maslah, ada maslahat ketika kita membangunkan kaum muslimin sebelum masuk ke dalam sebuah rangkaian ibadah. Tidak dikatakan wajib, tidak juga syarat, enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Akan tapi mustahab dianjurkan, maksudnya dianjurkan supaya hatinya bangun. Supaya hatinya bangun ketika mau masuk ke dalam rangkaian ibadah salat, niatnya betul-betul masuk ke dalam rangkaian ibadah tersebut. Kira-kira jelas apa enggak? Baik. Penjelasan yang lainnya insyaallah kesempatan berikutnya. Baik. Jadi itulah permasalahan at-talaffuz binniyah. Tempatnya di hati. Melafadzkannya dengan lisan bukan syarat, wajib pun tidak. Ketika dijaharkan maka dihukumi bid'ah dalam mazhab Hanabilah. Dihukumi bid'ah, akan tetapi ketika dilakukan sir, dengan tujuan untuk mengajak bicara dirinya sendiri, maka mustahab, dianjurkan. Idzil gharadu ja'alul ibadati lillahi ta'ala wa in sabaqa lisanuhu ila ghairi ma nawahu lam yadur. Kalau lisannya menyelisih hatinya maka tidak mengurangi sedikit pun nilai ibadah, niat berada di dalam hati. Lisannya ngomong menyelisihi, antum niat mau sholat, lisannya ngomong nawaitu wudu, ya enggak apa-apa. Antum mau sholat, lisannya ngomong nawaitu ghusla, ya enggak apa-apa. Isbisanya itu, ghusla apa sih? Taib. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, ketika mendapatkan perkataan para ulama, Anda yakin yang melihat bahwa itu bid'ah, itu semua bersandar pada ulama Saudi. Ana yakin, karena kebanyakan lulusan dari Arab Saudi. Antum itu mahasiswa Madinah, para ustadz yang belajar di sana. Akan tapi jangan dipotong-potong. Ulama Hanabilah ngomong bid'ah belum selesai. Bid'ah itu ketika dijaharkan, ketika disirkan, hukumnya mustahab menurut ulama Hanabilah. Baik. Tapi Ana enggak maksa antum ya. Antum boleh punya guru sendiri, antum boleh punya ulama sendiri, antum boleh punya imam sendiri, antum boleh taklid kepada orang yang antum lihat punya sanad keilmuan atau punya kemampuan yang sangat baik dalam istinbat ahkam. Adapun ana hanya menyampaikan, mazhab Hanabilah, ulama yang mengikuti fatwa-fatwa Imam Ahmad. Kalau antum mau ikut, ya tafadhal, ndak juga ndak, ndak apa-apa. Mau hadir boleh, ndak juga boleh. Hadir terus pulang juga boleh, ndak ada masalah, ndak ada masalah. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. Aduh, tinggal berapa halaman ya Allah. Nah, pengennya selesai nih biar kita pertemuan berikutnya sifat salat. Ini tinggal dua halaman setengah. Cepat aja, ngebut aja ya. Wajib bagi seseorang untuk masalah niat dalam salat menentukan salatnya. Wajib menentukan salatnya. Kalau dia cuma niat nyongpan salat, maka salatnya dihitung salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Karena salat sunnah mutlak tidak butuh menentukan antum niat mau salat apa. Niat salat saja, maka itu salat sunnah mutlak. Adapun salat fardu ada beberapa, iya kan? Salat apa saja? Ada yang ingat enggak salat fardu itu salat apa saja? Baik. Jadi harus ditentukan salatnya. Fard maupun nafil. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ketika sholat itu merupakan sholat tertentu. Sholat tertentu, sholat sunnah, contohnya sholat apa? Sholat khusuf. Kemudian apa lagi? Witir. Antum kalau mau witir jangan langsung aja sholat. Antum harus tentukan, antum mau sholat witir atau sholat malam, ya kan? Atau sekedar sholat tahajud. Harus tentu, karena pahalanya berbeda. Pahalanya berbeda. Menentukan tingkat pahala yang akan antum dapatkan. Oleh karena itu penting, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, Tentukan antum mau sholat apa. Karena sebuah hadis yang antum semua hafal mengatakan seperti itu, innamal a'malu binniyat. Kalau antum tidak menentukan, maka sholatnya pun mutlak. Kalau antum tidak menentukan ini salat apa, maka antum melakukan sebuah salat mutlak. Dan salat mutlak yang paling ringan yaitu salat sunnah mutlak. Antum melakukan di siang hari, salat sunnah mutlak siang hari. Antum dilakukan malam hari, namanya salat mutlak di malam hari. Kalau antum ingin memiliki niat untuk ingin memiliki pahala salat tarawih, maka harus meniatkan salat tarawih. Kalau antum ingin mendapatkan pahala salat duha, harus meniatkan ini salat duha. Dengan seperti itu berbeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Di situ adalah maksud dari bait yang terakhir, wa maqsudun hasan. Disitulah maksud antum menentukan suatu ibadah, yaitu karena niat. Sebuah ibadah bisa menjadi salat zuhur. Sebuah ibadah salat bisa menjadi salat zuhur karena niat. Sebuah ibadah bisa menjadi salat fajar karena niat. Sebuah ibadah bisa menjadi salat qada ya karena niat, qada zuhur, qada fajar dan lain sebagainya. Bisa menjadi salat sunah witir karena niat. Bisa menjadi salat sunah apalagi? Yang lain. Jadi harus ditentukan ainus shalah. Harus salatnya betul-betul kita tentukan. Mau salat apa? Itu harus ada kapan? Niat ini harus ada kapan? Kapan niatnya? Pas rakaat kedua? Ahsan, Jamil. Jadi harus paham konteksnya ya. Wala yustaratu fil fardhi an yanwiyahu fardha fatakfi niyyatu dhuhri wa nahwi. Dan dalam salat fard tidak disyaratkan antum meniatkan itu salat wajib. Dalam salat fard tidak perlu antum meniatkan saya niat salat zuhur wajib, tidak perlu. Cukup salat zuhur selesai. Karena salat zuhur hukumnya wajib bil iltizam, namanya lazim. Yang namanya salat zuhur lazim bahwa dia adalah salat yang wajib, tidak perlu diniatkan wajib. Dua kali kerja. Wala fil ada. Antum kemarin sudah sempat ana bahas di awal kita bersolat, ada yang namanya ada yang namanya qadha, betul enggak? Ingat enggak? Lupa apa ingat? Ya, jeling-jeling dewek lah. Niat, ada qadha. Ada itu dilakukannya kapan? Pada waktunya. Kalau qadha di luar waktunya. Tidak disyaratkan saya niat sholat zuhur dalam hati ya. Saya niat sholat zuhur adaan. Tidak perlu antum melakukan. Ketika antum melakukan sholat zuhur dalam waktunya sudah pasti ada. Tidak mungkin qadha. Tapi antum melakukan sholat zuhur ketiduran. Jangan antum lah. Ya kan? Antum kan sholatnya tepat pada waktunya di awal waktu. Masya Allah. Fulan. Tidurnya terlalu panjang. Ya kan. Pulang semalaman begadang. Enggak begadang lah. Kerja ya kan. Kerja lembur. Sampai fajar ikut taklim. Ya kan. Terus langsung murojaah ngapalin Quran selesai jam 11 tidak kuat. Jam 11 siang aduh wis gelambiar kayaknya istirahat di situ lah kalau ngenteni azan zuhur qailulah ya kan. Qailulahnya kebablasan, kepanjangan qailulahnya. Jadi tawilah, jadi bukan qailulah, tawilah. Tawil, naum tawil, tidurnya panjang jam 5 sore baru bangun. Zuhurnya lewat enggak? Enggak perlu diniatkan saya mau niat salat zuhur. Qadha enggak perlu qadha. Antum melakukan jam segitu pasti namanya qadha. Paham? Baik. Dan kalau kebalik pun sah. Antum dalam hati dikira itu sudah salat, sudah waktu asar. Dikira sudah antum aduh tidurnya kepanjangan nih. Bangun jam segini padahal belum adzan asar. Antum mengira sudah masuk waktu asar. Antum menunaikan salat zuhur. Kemudian antum mengatakan dalam hati ya, melihat salat zuhur qadaan karena sudah lewat waktunya, iya kan? Padahal waktu asar belum masuk. Berarti dia niat qadha di waktu ada, iya kan? Dia niat qadha di waktu ada, enggak ada masalah. Sebaliknya pun sama. Dia niat ada sama kebalik, dia kira waktunya masih salat zuhur langsung. Bapaknya lewat. Nah, ini sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Nah, wis asar wit mau sholat duhur. Niatnya tadi ada, ya kan? Saya niat sholat duhur ada. Ora apa-apa. Wong bukan syarat. Karena dia sholat di luar waktunya, maka selalu dihitung qadha. Ada dan qadha ini berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Antum niat gak niat pasti. Kalau di dalam waktunya namanya ada, kalau di luar waktunya namanya qadha. Sesederhana itu. Wal yushtaratu fin nafli wal i'adah niyatuhunna. Sama sholat sunnah pun tidak disyaratkan saya niat sholat witir sunnah. Tidak perlu, sama sholat witir pasti sunnah, tidak perlu di. Terus kita belajar ada bab yang membatalkan sholat, ya kan? Bab yang misalnya keluar najis yang membatalkan wudu atau membatalkan sholat, atau kemudian dia setelah sholat baru sadar, ya kan? Maka sholatnya harus diulangi, misalnya harus diulangi. Enggak perlu saya niat sholat zuhur ngulangi sing mau, enggak perlu. Pasti Anda ngulangi, wong yang tadi enggak saya pasti ngulangi. Jadi cukup niat sholat zuhur saja, paham? Baik. Cengar-cengiran tuh. Wa yanwi ma'at tahrimah. Nah, sekarang masuk dalam masalah waktu. Dan mendatangkan niat dengan ketika antum masuk ke dalam tahrimah. Tahrimah itu apa? Apa yang membuat antum menjadi haram melakukan macam-macam dalam salat? Ketika antum melakukan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu namanya tahrimah. Tahrimah. Kenapa dengan tahrimah? Karena mengharamkan antum untuk ngobrol. Mengharamkan antum untuk beli ponggol, melarang antum untuk ngisi bensin motor, ya, melarang antum untuk mandi, melarang antum untuk buang air, ya kan? Banyak hal yang sebenarnya boleh kita lakukan, tapi menjadi haram di dalam salat, itu yang dinamakan tahrimah. Wa yanwi ma'at tahrimah, niat di dalam hati didatangkan dengan ibadah pertama salat, dengan rangkaian pertama dalam ibadah salat. Walahu taqdimuha, dan boleh niat ini diajukan sedikit sebelum masuk takbiratul ihram alaiha bizamanin yasir. Boleh sebelum takbiratul ihram antum sudah mendatangkan niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat, akan tetapi tadi jaraknya sangat sedikit, sebagaimana antum boleh untuk tidak langsung menyambung wudu yang satu dengan yang lain, maksudnya anggota tubuh yang satu dengan yang lain, jaraknya kira-kira segitu, ya kan? In wujidatin niyatu fil waqti, boleh sebelum waktu, akan tetapi sebelum masuk takbiratul ihram, ya, dalam ibadah salat, ya, atau boleh niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat sebelum takbiratul ihram dengan jangka waktu yang sedikit, dengan syarat ketika masuk takbiratul ihram niat itu masih ada. Dengan syarat ketika masuk takbiratul ihram niat itu masih ada, karena yang diperhitungkan adalah ketika antum masuk rangkaian pertama dalam ibadah salat. Boleh maju sedikit, akan tapi niat itu belum batal. Contoh niatnya batal, antum sudah masuk pintu masjid, ya kan, kemudian mau menunaikan ibadah salat, nggak ada masuk pintu masjid terus mau yang lain, pasti niatnya mau melakukan ibadah salat. Sedikit, ya kan, pintu masjid ke masuk ke saf kan pendek, ya kan, antum niat masuk rangkaian ibadah salat. Kemudian dalam hati antum kayaknya pan maring besen di situ lah, ya kan, nyempan maring besen di situ, maring besen. Nah, yang seperti meskipun antum tidak jadi ke WC, antum sudah niat mau ke WC, tapi niat betul, ya, niat itu maksudnya mau melakukan loh, bukan baru mikir-mikir, tapi sudah betul-betul saya mau ke WC dulu. Nah, ini sudah membatalkan nih niat. Meskipun antum baru gerak sedikit, kayaknya wis hilang rasanya. Ah, pan sholat baiklah. Ya, itu harus disyaratkan antum harus mendatangkan niat ketika ingin masuk dalam rangkaian ibadah. Jadi yang penting jangan sampai batal niatnya. Boleh diajukan sedikit, yang penting jangan dibatalkan dengan niat apapun. Sudah mau sholat aja, mau masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat. Fa in qata'a fi athna'is shalah aw taraddada fi fasqiha batalat. Sekarang tadi kita bicara sebelum masuk ibadah sholat, ya. Sekarang antum di dalam sholat, antum di dalam ibadah, di dalam ibadah sholat. Ada dua kemungkinan. Fulan namanya siapa misalnya? Bowo yang dulu di hutan Amazon, sekarang pindah ke Tegal, ngontrak, ya. Ngontrak beli rumah di Martoloyo, ya kan? Beli rumah di Martoloyo. Kemudian ketika sholat dia tiba-tiba kepikiran ibunya. Uduh, ibunya ngurung mangan, ya kan? Aku pan tuku ponggol di sita, ya kan? Gue gampang sholat maning. Meskipun dia enggak jadi pergi beli ponggol, tapi dalam hati sudah yakin bahwa dia mau pergi. Dia mau pergi saat itu juga dalam kondisi sholat, dia sudah niat nyong pantu ku pengol disit salat engko maning, ya kan, salat engko maning. Karena dia melihat maslahat, ibu saya bisa sakit nanti, bisa sakit. Meskipun dia enggak belum berpaling, masih di posisi yang sama, masih berdiri, masih menghadap kiblat, tangannya masih sedekap dan lain semuanya, tapi hatinya sudah enggak ada di dalam salat, hatinya sudah mau pergi dari ibadah. Ibadah saat itu juga ibadahnya sudah tidak sah. Saat itu juga ibadahnya sudah tidak sah. Yang kedua, itu jelas tadi. Yang kedua, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Sama kasusnya, ibu niyong di rumah kan, guys. Duh, lanjutnya sholat apa lunga disit ya, sama hukumnya. Maka sholatnya tidak sah. Karena niatnya sudah ragu. Niatnya sudah ragu. Ragu-ragu ini kata para ulama seakan-akan niatnya belum ada. Seakan-akan niatnya belum ada. Jadi kan kita masuknya dengan tekad kuat di dalam hati, enggak? Iya, maka kalau ragu-ragu ini menyelisihi tekad. Ragu-ragu ataupun betul-betul ingin membatalkan ibadahnya, meskipun dia enggak jadi, ya kan? Nyompat balik di situ, terus antum bilang, orang sidel lah. Nah, orang bisa, sudah selesai, salat antum sudah selesai. Iya, sudah selesai. Ketika sudah niat nyompan lunga, rampung, ibadah antum sudah selesai. Karena niat, kita katakan wajib. Yang namanya syarat itu wajib hadir dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kita kasih contoh yang lain. Syarat yang lain, suci dari hadas. Misalnya angin, ya kan? Angin dari atas tidak membatalkan. Yang membatalkan keluar dari bawah. Jadi jangan khawatir, angin dari atas tidak membatalkan. Angin dari bawah keluar sidik, baik. Pss, gitu. Kira-kira antum ngomong sholatnya apa dilanjutnya maning apa primen? Maning. Sholatnya batal tidak? Batal. Ya sama, niat ketika hilang meskipun sekejap, ketika niat antum sudah terputus dengan niat untuk melakukan sesuatu yang lain, ya sudah, niatnya ketika sudah putus sudah selesai ibadahnya. Paham tuh? Itu masalah niat. Ragu-ragu pun sama. Ragu-ragu dalam masalah niat. Dalam masalah niat nyongpan lanjutnya sholat awal, sudah selesai. Niat antum sudah terputus dengan ragu-ragu dalam niat yang merupakan syarat dalam salat. Kita sudah ragu-ragu dalam hal yang sifatnya syarat. Syarat itu harus ada. Ragu-ragu itu keberadaannya ada dan antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada, ini ragu-ragu. Tidak boleh, harus ada. Bukan ada dan tiada, harus ada. Ragu-ragu ataupun betul-betul hatinya sudah berpaling ingin melakukan hal-hal ini, meskipun fisiknya belum, salatnya sudah selesai. Batalat لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو تردد لا يبقى مستديما لأن karena terus menerus kondisi niat salat ada di dalam ibadah salat itu syarat, enggak boleh terputus sedikit pun. Dan dengan perbuatan dua tadi, niat kita dalam ibadah salat sudah putus. Dengan ragu sesungguhnya kita sudah putus niat ibadah salatnya, apalagi dengan jelas-jelas berpaling, sudah niat untuk melakukan hal yang lain, maka niatnya sudah putus. Wa in syaka fi niyyah aw tahrima istanafaha. Di tengah salat dia ragu. Kalau tadi ragu mau melakukan ibadah yang lain, lagu mau melakukan sesuatu yang lain selain salat, ya kan, pan tuku ponggol, pan ngisi bensin, pan ketemuan karo fulan dan fulan. Yang seperti ini kalau ada keraguan maka niat salatnya sudah terputus. Sama juga kalau ragu mau wis niat apa durung ya. Nah, di tengah salat baru ragu. Tadi saya waktu masuk salat itu sudah niat apa belum? Nah, ragu yang seperti ini hukumnya pun sama. Sholatnya harus diulangi. Karena dia ragu dalam sebuah ibadah niat. Dia ragu dalam sebuah ibadah yang wajib harus ada. Ragu ini antara ada dan tiadanya setengah-setengah. Jadi meragukan ada apa enggak. Kalau ragu-ragu maka dianggap tidak ada. Harus diulangi. Jadi oleh karena itu para ulama Hanabilah mutaakhirin ingin membantu kita supaya kalau ibadah sholat jangan mikirin dunia, Jangan mikirin dunia. Antum sedang melakukan sholat zuhur, hatinya dibangunkan, hatinya dibangunkan. Dan jangan dibatalkan dengan niat melakukan hal lain. Dengan niat melakukan hal lain. وإن ذكر قبل قطعها وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من الأعمال الصالحة بنى وإن عمل مع الشك عملا استأنفها وبدل الحرية الأثر للشك. طيب kemudian mengenai niat di awal sampai akhir, yang wajib dilakukan kita adalah tidak memotong niatnya, tidak memotong niat di tengah salat. Di awal wajib kita hadirkan niat. Di awal ibadah ketika takbiratul ihram, kita wajib mendatangkan niat di dalam hati. Tapi itu di dalam rangkaian ibadah salat kan panjang ya, bukan hanya takbiratul ihram, betul enggak? Baca Al-Fatihah, surat pendek dan lain sebagainya. Enggak mungkin hati kita sibuk dengan melakukan dua hal. Ya enggak? Antum sibuk mendatangkan niat, antum sambil baca Quran, enggak mungkin. Oleh karena itu kata para ulama, setelah takbiratul ihram yang wajib baginya adalah tidak memutus niat. Ditatangkan hanya satu kali ketika di awal ibadah salat. Setelahnya cukup menjaganya dari hal-hal yang membatalkan nih, dan hal-hal yang membatalkan niat atau memutus niat kita di dalam ibadah salat. Wa in qalaba mufridun munfaridun aw ma'mumun, kita sekarang bicara tentang qalbun niyyah. Dalam ibadah salat merubah niat dari makmum menjadi imam, dari imam menjadi makmum, nanti akan sampai. Wa in qalaba munfaridun, orang yang salatnya sendiri atau makmum, atau makmum, orang yang salat sendiri atau makmum, fardahu nafla, dia salat sendiri ataupun dia seorang makmum, merubah niat salat yang tadinya fard menjadi salat su, menjadi salat sunnah, menjadi salat sunnah. Misalnya sedang menunaikan ibadah salat fajar, menunaikan ibadah salat fajar, dia sangka dia sudah salat sunnah rawatib qabliyah, ya kan? Pas salat fajar dia yang sendiri nih, salat sendiri, anda katakan salat sendiri bukan imam ya, anda katakan salat sendiri bukan imam, salat sendiri atau makmum, dia ingat bahwasannya dia belum salat qabliyah, dia belum salat qabliyah, maka dia boleh rubah salat wajibnya tadi. Dia boleh rubah salat wajibnya tadi menjadi salat sunnah. Boleh dirubah salat wajibnya menjadi salat sunnah. Qobliyah dulu. Tapi syaratnya satu. Fi waqtihi al-muttasi'. Syaratnya adalah waktunya cukup. Waktunya cukup. Kalau salat munfarid, maka sebelum waktunya habis. Sebelum waktunya habis. Kalau salat jamaah, maka syaratnya dia masih bisa mendapatkan jamaah. Dan yang Allahu a'lam, anda lihat maksudnya adalah tentu jamaah dari rakaat pertama, maksudnya rakaat pertama. Jadi kalau dia cukup, dia tahu imamnya membacanya panjang, ya kan? Ini imam baca paling enggak setengah jam satu rakaat, ya kan? Masjid Nabawi ceritanya kan? Ya sudah, anda belum sholat qabliyah, anda belum sholat qabliyah. Rubah ke nafilah, rubah ke sholat sunnah, kemudian sholat sunnah dua rakaat, kemudian masuk lagi ke dalam jamaah untuk ikut sholat jamaah, kira-kira seperti itu. Itu kalau salat berjamaah. Kalau salat sendiri, maka harus dilihat waktunya. Apakah waktunya cukup? Enggak. Antum misalnya di akhir waktu, jam 3, sekarang asarnya jam berapa? 3:15 ya. Jam 3:10. Jam 3:10, antum, jangan antum lah, fulan baru menunaikan salat zuhur ditunaikan jam 3:10. Kemudian dia ingat saya belum salat qabliyah, misalnya belum salat qabliyah, maka dia kalau ingin merubah salat fardnya menjadi sunnah qabliyah bisa, asalkan cukup waktunya. Jangan sampai ketika dia setelah sunnah qabliyah selesai kemudian menunaikan yang wajib, tidak cukup waktunya, maksudnya waktunya habis. Dia salat qabliyahnya sudah 5 menit, assalamualaikum, masuk waktu asar yang seperti ini tidak boleh. Boleh kalau waktunya cukup. Misalnya jam 3 ya kan, sama-sama telat. Jam 3, tapi cukup karena misalnya salat sunnahnya hanya 5 menit, maka masih ada 10 menit, tapi tidak dianjurkan mengakhirkan salat. Itu kan kita sudah ambil ya, kita sudah ambil yang afdol di awal waktu. Akan tapi kita ambil contoh yang dekat dengan boleh dan tidak bolehnya, dekat dengan boleh dan tidak bolehnya. Jam 3 langsung salat zuhur, lupa, oh ya saya mau salat qabliyah dulu, sudah dirubah ke salat qabliyah sunnah, kemudian selesai, kemudian salat yang wajib. Gampang apa gampang? Faham apa faham? Gampang ya, baik. Mithlu an yuhrima munfaridun fa yuridu as-salata fil jama'ah. Lakin yughri al-gharad as-sahih li ghairi al-gharad as-sahih wa nasa Ahmad fi man shalla rak'atan min faridah munfaridan thumma hadara al-imam wa uqimat as-salah yaqta'u salatahu wa yadkhul ma'ahum wa yukhraj minhu qad an-nafila bi hudur al-jama'ah at-tariq al-awla. Tariqi al-awla. Ya gharadin sahih misalkan yuhrim munfaridan fardhu salata fil jamaah. Taib, kemudian seseorang ingin merubah salatnya juga boleh, niat salat munfarid kemudian dirubah ke salat menjadi makmum, masuk ke salat jamaah. Dia sedang salat munfarid. Ayaqta'u salatuhu. Salat munfarid wajib, sedang salat wajib. Dia menyangka jamaahnya sudah selesai. Kemudian tiba-tiba iqamah, kemudian salat jamaah sedang dilaksanakan. Padahal dia sudah masuk ke dalam suatu ibadah. Enggak boleh dibatalkan kecuali ada tujuan yang rajih, tujuan yang sahih. Yang seperti ini dia batalkan salatnya. Boleh kemudian masuk ke dalam salat bersama jamaah, tidak ada masalah. Kemudian salat sunnah, kita katakan boleh menunaikan sunnah dulu kemudian gabung dengan jamaah. Syaratnya waktunya cukup. Jadi cukup untuk mendapatkan rakaat pertama bersama jamaah ya, bukan sampai jamaahnya akhir dapat salamnya, bukan. Maksudnya adalah rakaat pertama bersama jamaah. Jadi ketika antum sedang salat nafilah ya kan, salat sunnah di akhir salat, kemudian atau tidak apa-apa rakaat pertama, kemudian didirikan salat jamaah. Sering nggak seperti itu? Antum sedang salat sunnah didirikan salat jamaah, tidak perlu buru-buru, tunaikan salat sunnahnya, selesaikan, kemudian gabung ke dalam rangkaian jamaah selama antum kira-kira masih dapat rakaat pertama. Jadi bukan dihitung yang penting dapat jamaahnya, bukan, tapi dari rakaat pertama salat berjamaah. Boleh salat sunnah, tapi jika kira-kira ini imamnya bacanya cepat ya kan, salat subuh saja pendek, ya sudah antum batalkan yang sunnah kemudian masuk ke dalam rangkaian ibadah berjamaah yang wajib. Wa in intaqala bi niyatin min ghairi tahrimatin fardin ila fardin batala li'annahu qata'a niyatahu al-awwal wa lam yanwi ath-thani min awwalihi wa in nawa ath-thani min awwalihi. Waktunya udah mau jam 7, enggak apa-apa, gimana? Hah? Masih panjang. Iya, lama ini. Enggak, maksudnya dicepet-cepetin nanti antum enggak paham. Coba insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita selesaikan insyaallah taala. Tapi ada pertanyaan dulu enggak? Wah, masyaallah, silakan. Semangat. Allahu alam, dalam mazhab Hanabilah tidak bisa, imamnya tidak bisa. Dalam mazhab Hanabilah yang enggak sah salatnya makmum, salat imamnya tetap sah. Tapi dia tidak bisa menjadi imam. Salat seperti biasa. Dan jangan meniatkan diri jadi imam. Ini dalam mazhab Hanabilah. Karena dari awal dia tidak meniatkan jamaah. Ya, jamaah itu harus diniatkan dari awal. Jamaah itu harus diniatkan dari awal. Dia dari awal niatnya bukan jamaah. tiba-tiba di tengah jadi jamaah. Ini tidak bisa dalam mazhabnya bilang, karena dia nggak niat dari awal. Kan kita bilang niat itu harus ada dari awal ibadah, ya enggak? Iya, dari awal ibadah dia nggak jadi imam, tiba-tiba jadi imam, kan aneh. Jadi niatnya kurang, dia hanya niat sholat sendiri, bukan sholat menjadi imam. Itu harus didatangkan dari awalnya. Ini namanya apa, kekhususan mazhab Hanabilah, masalah imamah. Dia kalau ingin jadi imam itu harus dari awal niatnya, harus jadi awal. Bukan apa-apa, karena sholat munfarid dan jamaah ini sama beda. Beda sekali, hukumnya sangat berbeda. Nanti kita akan masuk beberapa, termasuk makmum bacaan Qur'annya sudah diwakili oleh imam. Betul enggak? Dalam mazhab ini bilang seperti itu. Jadi hukum dalam sholat berjamaah ini sangat banyak yang berbeda dengan hukum dalam sholat sendirian. Dari awal niatnya sholat sendirian, tiba-tiba di tengah jadi sholat berjamaah, enggak bisa dalam mazhab Hanafilah. Karena aturan mainnya beda. Aturan mainnya berbeda. Yang seperti ini, kalau kita sholat sendiri seperti biasa, enggak perlu mengeraskan, enggak perlu seperti apa. Karena antum bukan imam. Sholat seperti biasa, kalau dia ngikuti silakan, urusannya dia, mau ngikut mau enggak kan urusannya dia, urusan antum, ya kan. Ada mazhab Hanabilah, tetap orang yang munfarid tetap jadi munfarid, enggak boleh meniatkan imam. Kalau meniatkan imam, sholatnya batal. Adapun dalam mazhab Hanabilah yang batal dalam kondisi seperti ini, ya, kalau antum tetap pada sholat antum seperti biasa, anggap saja enggak ada, ada dan ada ngikutin sama aja, ya kan, selesaikan sholat antum sah seperti biasa. Hanya saja yang mengikuti ini sholat tidak sah. Hanya saja mengikuti sholatnya tidak sah, karena dia niat kepada orang yang tidak meniatkan dirinya menjadi imam. Ya sudah, jamaahnya enggak ada. Berarti makmum kabeh. Ya kan, munfarid karo makmum, imamnya laka. Ya, Mbak. Iya. Jadi jamaahnya enggak sah. Sholat makmum yang Mas Puk tadi yang enggak ada. Tapi menurut mazhab yang lain ana enggak tahu. Jadi kemungkinan ada yang mensahkan, wallahu a'lam. Ana bicara tentang mazhab Hanabilah. Makmum yang tadi yang mendapatkan musibah, adapun antum sedang sholat, diikutin enggak diikutin urusan dia. Mau diikutin sampai sholat, mau diikutin sampai rumah juga urusan dia. Jadi antum enggak ada urusannya. Jadi enggak perlu menganggap bahwa antum sebagai imam, sholat biasa. Baik. Ini mazhab Hanabilah. Boleh antum terima, boleh enggak? Ya, santai saja. Enggak perlu pusing-pusing. Ya, yang baju merah jangan sampai lolos. Ya. Pertama, insya Allah gitu. Kita dari awal sholat berdoa ya, iya. Jamaah. Iya. Terus pas di tengah-tengah makmumnya bisa ke bulat atau apa? Enggak apa-apa. Nah. Nanti kita sholat sendiri ya? Enggak, tetap dihitung jamaah karena uzur. Iya. Walaupun itu makmumnya enggak balik lagi. Nah, enggak balik lagi enggak apa-apa. Beda kalau kondisinya enggak dari awal. Enggak dari awal. Nanti nyampe pembahasannya. Antum niat dari awal. Nah, kebeletnya sebelum takbiratul ihram. Beda lagi. Iya, jadi dicontohkan oleh para ulama, bapak sama anak, ya kan. Mau jamaah nih, ya kan. Musolanya udah sepi karena udah selesai jamaahnya. Mereka mau jamaah sendiri. Kemudian anaknya pelayon, ya kan. Begitu pan mlebu masjid, blencing, cuing, hilang, dolan damek. Tapi bapaknya ngerti, kia ngerti dolan paling sejalan kok balik maning. Ya, ntar jamaah lagi, nanti akan masuk hukumnya sholat. Tapi yang antum cerita tadi, tidak ada masalah. Tidak memudaratkan sholatnya imam. Allahu a'lam. Gantian ya. Kurang Rubah niat ke apa? Jadi sholat sunnah ke sholat sunnah ya. Sholat sunnah ke sholat sunnah, nanti insyaallah sampai, insyaallah. Saya ingat, ana lupa. Nanti insyaallah sampai antara sholat sunnah dan sholat sunnah. Saya ingat ana tidak bisa kecuali sholat sunnahnya mutlak. Antum sholat sunnah witir misalnya terus mau dirubah ke mutlak sepertinya tidak apa-apa. Nanti insyaallah sampai, ana lupa. Tapi kalau prakteknya sholat witir itu kalau sudah mepet subuh baiknya disegerakan meskipun hanya satu rakaat. Jadi enggak harus tiga. Kalau antum sholat witir kemudian dengar azan subuh, atau sebelum dengar antum kira-kira, oh ini enggak cukup, kalau ana bikin 3 rakaat enggak cukup misalnya, atau 5 rakaat, ana yakin antum biasa 9 rakaat. Kalau nanti sampai witir itu berapa rakaat? 11. Ya kan, antum kan biasa 11 kan? Baik, karena terbiasa 11, satu ganjel, ya kan? Tapi waktunya enggak nyampe satu. Harus sampai waktunya. Ini secara praktek ya. Adapun secara hukum fikihnya nanti kita akan sampaikan insyaallah. Secara praktek, kalau antum dengar azan, selesaikan dalam satu rakaat. Selesaikan dalam satu rakaat, kemudian tunaikan salat qabliyah, kemudian berangkat jamaah. Kira-kira seperti itu. Prakteknya begitu. Tapi hukumnya ataupun merubah dan lain sebagainya nanti boleh apa enggaknya insyaallah pertemuan yang akan datang. Biiznillah. Ya. Tidur itu membatalkan wudu. Dalam mazhab Hanabilah tidur itu membatalkan wudu. Iya, walaupun sebentar. Yang penting antum betul-betul sebentarnya ini yang anggur digugah orang tangi gitu. Kalau diingatkan tidak bangun. Jadi betul-betul hilang, betul-betul hilang. Kalau cuma apa ya? Iya, ayam ya, turu-turu ayam jare ya. Yang anggur ditakoni si nyaut lah, anggur takoni si nyaut ini enggak membatalkan insyaallah. Yang membatalkan yang kalau tidurnya itu sampai hilang betul kesadarannya, hilang betul. Meskipun hanya 5 detik misalnya ya, 5 detik atau 10 detik, kalau hilang betul ya batal wudunya. Kalau batal wudunya batal salat. Jadi tergantung ngeliapnya, tergantung ngeliapnya seperti apa. Anggur sing hilang nemen ya, ya ora apa-apa lah. Wajar manusiawi, enggak perlu ini. Hah? Ya. Ngantuk boleh, tidurnya yang membatalkan, bisa membatalkan. Iya bisa, makanya dilihat tidurnya seperti apa. Angger kayak gue, aku harus seudon angger kayak gue. Iya, soalnya hilang betul. Kalau sampai ngorok tuh pengalaman anak, kalau orang ngorok itu, kalau tidur ayam tuh dia dengar ngoroknya sendiri, bener nggak? Pernah nggak antum dengar ngoroknya sendiri? Pernah enggak dengar ngoroknya sendiri? Iya, itu antum tidur ayam. Itu antum tidur ayam. Tapi kalau antum sudah enggak dengar kalau antum ngorok ya berarti udah wasalam. Itu mazhab Hanabilah. Yang lain mungkin tidak menganggap itu batal. Mazhab Hanabilah batal. Padahal masalah membatalkan wudu itu penting sekali, banyak sekali di sana hal-hal yang berkaitan dengan masalah salat harusnya diambil. Cuman ya sudahlah. Misalnya seperti muntah juga, seperti muntah. Muntah itu membatalkan wudu. Muntah itu membatalkan wudu. Ada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan seorang sahabat itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian berwudu dan sahabat ini cerita, saya yang sendiri yang mendatangkan air untuk dia untuk beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu, maksudnya tidak banyak orang mengerti, harus disampaikan teman-teman. Ya, gimana lagi? Antum ini kita bersalah ya. Kita bertaharah itu ahamiyah ya, ini betul-betul apa namanya, harus diambil sebenarnya, harus diambil. Anu per. Ya ini berarti sekarang ini dua halaman setengah lagi sifat salah. Mulai dari takbir, mulai semua prakteklah nanti insyaallah. Antum yang praktek, ha? Mau balik lagi? Jauh sekali nanti pada. Ha? Oh. Praktek. Masalahnya habis ini antum susah kembali, udah penting semua. Habis ini habis sifat salat itu ada salat jamaah, salatnya orang sakit. Kemudian sholat khusuf, sholat istisqa, sholat id dan lain sebagainya itu sudah barang-barang penting semua. Sholat Jumat, ah? Iya ya. Habis sih. Udah Sabtu minggu. Ahmad dari awal. Jangan. Banyak hal yang penting, masya Allah. Hmm? Gimana? Satu Sabtu ngulangin, gitu ya. Yang Ahad melanjutkan. Masya Allah, kita taharah ajib. Iyalah, apalagi di sana ada bab haid. Wah, itu berkaitan dengan para istri, anak-anak. Anak-anak, iya, haid pertama. Iya kan beda antara yang pengalaman haid pertama dan cuma melanjutkan, kan beda nanti. Iya, untuk bebek. Siapa dong? Masa bertanya kepada pria yang lain kan? Kalau bisa dengan pria sebelahnya ya kan, teman hidupnya. Biar enggak malu gitulah. Kan pasti malu lah perempuan itu. Saya haidnya sekian hari itu aja. Kalau buat orang Arab aib loh. Iya, beberapa mereka tuh heran. Perempuan Indonesia tuh cerita tentang haid tuh kayak cerita barang sepele gitu loh. Huyunan, ketawa-ketawa. Itu di Arab Saudi tuh, bukan hanya Arab Saudi, Mesir dan lain, di Jazirah Arab tuh aib perempuan menceritakan hal-hal yang sangat privasi, itu aib. Dan harusnya apa ya? Malu. Tapi ya itu harusnya, kalaupun terpaksa harus tanya ya dengan cara yang tersembunyi gitu loh maksudnya. Iya, bukan di umum, bukan di majelis umum, japri misalnya seperti itu. Tapi kalau bisa sama suaminya sendiri kan, ahsan. Begini loh, beb. Mau dijelaskan sekarang apa nanti malam kan gitu. Maksudnya kalau sekarang sibuk gitu kan, saya harus pulang kerja. Kalau nanti malam kan luang waktunya. Tapi ada pertanyaan yang lain enggak? Ayo, sebentar. Kalau itu kalau misalkan ayah kurangin apa enggak itu, berarti masuk batalkan. Enggak, itu bukan ragu dalam masalah niat itu. Itu ragu dalam masalah sudah hadas apa belum. Kita tadi ragunya dalam masalah niat. Iya, kalau itu namanya biasanya cenderung ke was-was. Kalau masalah ragu dalam masalah, itulah sebenarnya ada di masalah thaharah itu. Ragu dalam halal. Ragu dalam hal-hal yang membatalkan wudu gitu. Kalau dalam masalah itu enggak. Iya, akhir coba nanti. Berarti pelan sekali ya jalannya, enggak apa-apa. Kitab thaharah juga banyak soalnya. Kitab thaharah itu banyak. Paling berkaitan dengan mandi, coba antum kan mandi terus setiap hari. Ya masa enggak mandi kan, ya kasihan orang sebelahnya lah. Ya kan, berkaitan dengan mandi, wudu, thaharah sangat penting. Gimana ya, biar cepet gimana? Iya. Orang melasing mulang juga. Mempersiapkannya lumayan. Betul. Alon-alon asal klakson wes, alon-alon baik. Kayak bisa. Dibagi dua ya. Ya akhirlah insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan enggak? Oh, iya benar sih pulang gentenan gue. Siapa sih man pulang maning? Oh. Iya. Tapi ada lagi pertanyaan enggak? Yang enggak jelas diskusi atau ada sesuatu yang antum ingin sampaikan? Ini tadi yang mau ana sampaikan. Cuman lumayan pembahasannya jadi khawatir terlalu lama. Nanti ana sampaikan di kesempatan berikutnya insyaallah, dari fardu ke fardu. Harus ngulangi takbiratul ihram. Intinya harus ngulangi dari awal. Tidak bisa tanpa takbiratul ihram. Dari fard ke fard itu harus ngulangi dari awal. Harus ngulangi dari awal takbiratul ihram. Nanti insya Allah detailnya kita sampaikan biiznillah. Cukup. apa kemudian suatu? Udah itu enggak. Kan cuma ingat saja itu apa namanya gangguan aja, was-was di dalam salat. Enggak berkaitan dengan ibadah salat, tapi selain salat kan antum tidak ada niat mau keluar dari ibadah. Kecuali antum ingat sesuatu, kemudian antum ada niat nyompan mudun di sit, nah saat itu juga sudah selesai salatnya. Nyompan mudun di sit, orang sidak, orang percuma. Begitu antum sudah azam dalam hati nyongpan mudun disit salate engko maning, berarti sudah selesai salatnya. Kalau cuma sekedar ingat ini itu wajar dalam salat, enggak ada orang yang bisa konsentrasi 100%. Oleh karena itu niat ketika selesai setelah takbiratul ihram yang wajib adalah tidak membatalkannya. Adapun mendatangkan niat full itu mustahil antum mendatangkan niat full dari awal sampai akhir. Ya enggak ada yang sah salatnya gitu caranya. Jadi hanya di awal, kemudian di tengah-tengah itu setelah takbiratul ihram yang wajib bagi kita tidak membatalkannya atau memutusnya atau ragu-ragu di dalam niatnya, ragu-ragu di dalam niatnya. Taib. Biasa itu, biasa, hal-hal biasa. Taib ada yang lain? Gerakan salat saat sujud dalam wajah membalik katanya posisi telapak kaki yang enggak. Baik, sahih. Dalam mazhab nanti insyaallah kita sampai dalam mazhab Hanabilah, telapak kaki ketika sujud itu direnggangkan. Alasannya karena riwayat merapatkan itu hanya satu. Riwayat merapatkan dalam menurut Imam Ahmad hanya satu dan memang hanya satu. Wallahu alam, yang ana tahu hanya satu berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di depan ribuan para sahabat, ya enggak? Di depan para manusia. Tapi riwayat mengenai merapatkan kaki hanya satu dari Ummul Mukminin Aisyah, itu pun di dalam rumah. Jadi banyak para ulama mencoba menggabungkan kedua sifat salat yang secara umum yang tidak ada merapatkannya dengan yang merapatkannya. Ada yang mengatakan kalau salat malam kemudian sendirian maka merapatkan. Maksudnya persis seperti kejadian hadisnya, persis seperti kejadian hadisnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sendirian salat malam. Kalau salat siang direnggangkan, kalau salat malam dirapatkan. Ada yang mencoba menggabungkan seperti itu. Namun Imam Ahmad sederhana tidak disunahkan tapi boleh. Maksudnya begini, seseorang ketika di rumah itu biasanya menggunakan pakaian tidak seperti keluar rumah, ya enggak? Ada yang tidak menggunakan dalam, cuma jubah aja biasanya kan. Jubah langsung salat. Nah, itu ketika sujud kalau direnggangkan kira-kira bagaimana? Padahal kita sampaikan di satrul aurah, ya kan, meskipun sendirian dalam kegelapan harus menutup aurat kecuali ada kebutuhan mandi, butuh enggak? Butuh mencopot pakaian, mengganti, kan harus, pasti harus ada kondisi tidak menggunakan apa, ada kebutuhan. Dalam salat kalau tidak ada kebutuhan maka aurat kita wajib ditutup, apalagi di belakangnya ada istri, jangan malu mungkin terlihat salat dalam kondisi salat tapi terlihat auratnya. Kalau dalam kondisi di luar sholat, dalam kondisi kebutuhan, termasuk kebutuhan kan bermain bersama istri, ya kan, termasuk kebutuhan. Maka tidak ada masalah kalau tidak menutup aurat. Tapi dalam kondisi sholat yang diingat hanya kehidupan akhirat, malu kalau terlihat auratnya meskipun sedikit. Nah, ini yang ana fahami kenapa dikatakan boleh. Jadi boleh merapatkan. Dalam mazhab Hanabilah itu menunjukkan bolehnya, disunahkannya tidak, karena riwayat yang sangat banyak tidak menunjukkan hal tersebut. Padahal sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali, ya nak, berulang kali di hadapan para sahabat. Tidak ada satu pun mengatakan merapatkan kedua kakinya, kecuali satu, yaitu di dalam rumah dan diriwayatkan oleh hanya satu. Padahal umil mukminin kita lebih dari satu pun hanya satu yang meriwayatkan tentang merapatkan kaki ketika sujud. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua yang dilakukan itu hukumnya sunnah, nah, tapi itu sunnah Nabi. Maksudnya apa? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dihukumi haram misalnya, ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi mubah, ada yang dihukumi makruh misalnya. Wajib, ya kan, sholat wajib. Sunnah, antum sudah paham. Mustahab. Kemudian boleh misalnya seperti tadi, ya kan, makruh misalnya sholat menuju patung misalnya dihukumi makruh. Tapi kalau terpaksa tidak ada tempat lain, ya mau gimana lagi? Haram misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan lebih dari 4, bukan? Iya. Kalau antum lakukan, nah, padahal perbuatan Nabi, bukan? Nah, harusnya antum bilangnya sunnah. Ya antum mudah saja sih, karena perbuatan Nabi, katanya semua perbuatan Nabi sunnah. Ya sudah, lebih aja dari 4. Fahim, semua perbuatan Nabi masuk dalam 5 hukum. Ada yang haram untuk kita, ada yang wajib untuk kita, ada yang sunnah untuk kita, wajib untuk Nabi, seperti itu. Ada yang boleh, seperti duduk di antara duduk istirahat, ya kan, sebelum berdiri. Duduk istirahat sebelum berdiri, biasanya kan duduk dulu. Itu perbuatan Nabi, dihukumi sunnah tidak, dalam madzhab Hanabilah dihukumi boleh. Kenapa? Karena riwayat yang lain menunjukkan tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mengajarkan secara langsung tidak ada jalsah istirahat. Akan tapi itu ada riwayat yang dilihat oleh sahabat melihat Rasulullah melakukan hal tersebut. Seandainya itu sunnah pasti diajarkan enggak? Diajarkan. Kenapa tidak? Nah, berarti maksudnya apa? Dalam mazhab Hanafi melihat itu boleh untuk dilakukan ketika ada hajat, ketika antum ada keperluan. Kan enggak semua orang sujud langsung berdiri sanggup, ya kan? Apalagi dalam kondisi capek, silakan istirahat. Silakan istirahat. Setelah sujud duduk dulu, santai ambil napas kemudian berdiri. Boleh dikatakan sunnah dalam mazhab Hanafi tidak seperti itu. Jadi bukan berarti salah, ya kan? Sekarang kita ini terlalu ekstrim, kadang beda salah. Nah, belum tentu itu bisa jadi boleh gitu loh. Beda selalu salah. Enggak, beda itu bisa jadi boleh seperti itu. Bid'ah atau itu butuh kajian sendiri kayaknya. Iya, jam 8, jam 9. Gini aja wis, untuk level pertanyaan antum sebenarnya itu untuk seorang mujtahid ya. Adapun kita ini para muqallidin ya kan. Ya ana lah, antum insyaallah mujtahidin. Ana ini jahil, ana jahil. Yang ana lakukan melihat perkataan para ulama salaf. Yang ana lakukan melihat kalau mereka katakan bid'ah, ana katakan bid'ah. Kalau mereka katakan sunnah, ana katakan sunnah. Sederhana. Paham? Adapun antum sudah sampai level mujtahid, baru antum bisa memisahkan sendiri. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, talafut binniyah meskipun sir bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meskipun sir, padahal dia termasuk ulama Hanabilah, tapi pendapat ini sangat sedikit yang mengikuti, sangat sedikit. Kebanyakan mengatakan sunnah, banyak mengatakan sunnah. Karena tadi termasuk perkara adat pertama. Antum ngomong sama diri sendiri termasuk perkara adat enggak? Apa ibadah? Adatlah. Biasa antum biasa ngomong sama diri sendiri enggak sih? Iya. Tuh kan preman senang nang gege ora bisa. Ayo gue ora oleh. Oleh boleh kayak gue. Bisa nek kelalen ya kayak gue oleh boleh. Ya sudah. Ngesuk ora oleh kayak gue mendingan ngomong kayak gue terus. Masa enggak boleh? Boleh menandakan aslinya kita bicara sama diri sendiri itu hukumnya apa? Boleh. Dan ketika itu untuk menguatkan hati maka menjadi mustahab karena hatinya yang di sini kondisinya adalah hati untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah. Dari sisi itulah para ulama Hanabilah melihat bahwa dianjurkan. Enggak ya ora apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Karbon bid'ah ketika itu jahar. Ketika itu jahar ulama Hanabilah sepakat. Bahkan semua ulama sepakat. Mazhab apapun antum cari. Semua ulama sepakat menjaharkan niat kecuali dalam ibadah tertentu. Dalam ibadah tertentu itu misalnya umroh dan haji. Umroh dan haji antum jahar. Antum jahar. Labbaikallahumma umratan gitu jahar enggak ada masalah. Antum sir juga enggak ada. Tapi selain itu wudu ya kan. Kemudian apalagi mandi besar ya kan. Mandi besar itu airnya besar apa gimana sih maksudnya? Baik. Kemudian masuk ke dalam ibadah salat yang seperti ini mazhab Hanabilah melihat kalau dijaharkan bid'ah, kalau dijaharkan bid'ah. Karena Rasulullah enggak pernah menjaharkan sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga anda dan ulama setelahnya juga anda. Akan tetapi ulama mutaakhir melihat hal yang berbeda. Karena sudah jelaskan semua tadi ya, bisa dipahami ya kira-kira. Baik. Gimana? Cukup? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.